Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Syarawi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-109 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, ayat ini menceritakan bahwasannya peristiwa perang Uhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para pemanah agar jangan meninggalkan dari bukit untuk turun ketika mereka mendapatkan kekalahan ataupun kemenangan. Hampir nyata kemenangan datang kepada mereka, pemanah tergiur meninggalkan bukit, kemudian mengambil barang-barang dari kemenangan yang hampir mereka raih. Akan tetapi mereka ini sebenarnya mengabaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendapatkan kekalahan. Setelah itu Yahudi Madinah menghinakan kekalahan, dan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan orang Yahudi Madinah, Huzaifah bin Yaman dan yang lainnya, mereka berkata, jika kamu benar-benar beriman kepada Muhammad dan Tuhannya, mengapa kamu mendapatkan kekalahan dalam peperangan Uhud? Kemudian Huzaifah berkata, apa yang telah dikatakan agamu tentang pengingkaran janjimu? Maka di dalam Taurat tertulis janji antara Allah dengan Nabi Musa untuk beriman. Akan tetapi mereka ini mengingkarinya. Kemudian Huzaifah berkata, aku tidak memungkiri janjiku terhadap Muhammad sampai akhir hidupku. Amr juga berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan aku beriman bahwa Muhammad Rasulullah. Kalau kita melihat hinaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini terhadap umat Islam sampai pada saat sekarang ini, bahwasannya mereka itu hendak melakukan keraguan-raguan di dalam Islam. Kita melihat pada ayat sebelumnya bahwasannya mereka itu yatabad dalil kufra bil iman. Mereka itu membolak-balik kekafiran dengan keimanan, menggantikan kekafiran dengan keimanan. Ini menyatakan bahwasannya ada rasa dengki di dalam diri mereka untuk mendatangkan keraguan-raguan di dalam umat Islam. Oleh karenanya kita dapat mewaspadainya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah datang kebenaran datang kebenaran kepada musuh Islam, orang itu meminta maaf, maka maafkanlah, kata Allah, sehingga Allah mendatangkan kuasa, Allah mendatangkan perintahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha segala sesuatu, Allah itu paling kuasa. Mungkin dalam kesempatan ini dapat kita jabar luaskan apa yang terungkap dalam ayat ini. Baik Pak Ustadz Safiar, ini kajian kita sudah berlangsung lama tentang ahli kitab ini, terutama Yahudi. Kenapa kok sampai terjadi begitu dahsyat permusuhan antara Islam dengan ahli kitab yang notabene-nya adalah masih satu rumpun ini Pak Ustadz? Kok sampai dengkinya itu kok kesumat sekali begitu? Toh kalau diruntut-runtut masih samanya Tuhan kita, masih Tuhan-Tuhan kita Allah juga, begitu. Yang ya Yahudi Allah juga, Nasrani juga Allah juga, walaupun namanya Tuhan Yesus Kristus tapi ada juga Allahnya, Tuhan Bapa itu kan Allah juga, Nabi Islam Allah juga, tapi kok sampai kesumat kali? Dan dalam Al-Quran ini kok yang paling titik beratnya kok ahlul kitab gitu, kaum kafir itu lepas-lepas saja, bagaimana Pak Ustaz? Hal ini kalau saya lihat dan saya pandang, mungkin nanti bisa kita jabarkan untuk mendapatkan keabsahan dari jawabannya, bahwasannya ahli kitab ini mereka cenderung ada sifat apa, hasad, dengki gitu. Dengki di mana kalau kita merujuk pada ayat sebelumnya itu kan termaktub mereka itu menginginkan dari penganut ahli kitab ini apa yang termaktub di dalam Taurat. Mereka itu menginginkan wujudnya ada di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam artian begini, munculnya hasad dengki, jadi kebaikan sedikit pun tidak bisa dipandang lagi, yang ada munculnya dengki besar gitu. Jadi kalau kita melihat, contoh saya contohkan begini, kenapa dengki itu muncul, kenapa permusuhan itu muncul kok di kalangan intern gitu, jarang di kalangan eksternal, yang luar. Ini diakibatkan satu porsi sama, kemudian orang yang dengkinya banyak melihat orang kebaikannya sedikit, jadi gitu kan gitu. Jadi nggak mau melihat kebaikan orang lain gitu. Pada dasarnya adalah dengki ini, Ustaz. Jadi menarik, saya dapat apa yang Ustadz Safir sebutkan. Artinya apa? Memang dengki itu terjadi kalau dekat-dekat Ustaz, Gak mungkin terdengki dengan Pak Harto sana gitu ya. Jadi antar sesama yang dekat-dekat, Ustaz-Ustaz antar Ustaz nih mungkin timbul gitu Ustaz. Ya rasa dengki itu antar yang dekat-dekat. Jadi kenapa kok Allah menyebutkan Ahlul Kitab tadi? Karena dekatnya dengan orang Islam begitu ya. Karena masih ada satu keterkaitan sama-sama satu Tuhan yaitu Allah. Sedangkan dengan kafir sana mungkin udah gak ada rasa dengki lagi gitu ya. Toh aku nabi aja aku gak ngakui gitu mungkin dengan orang kafir. Sementara kalau ahlu kitab sama-sama tarik ulur, kenapa kok nabinya dari Arab bukan dari Yahudi? Ya itu mungkin ya. Jadi ya, menarik sekali itu pernyataan Ustaz Safiar itu. Ya mungkin bisa saya tambahkan Ustaz masalah dekat-dekat ini. Dan kita lihat memang dalam sirah Nabawi ya, ketika Rasulullah SAW di Mekah, yang itu ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan kufar Quraisy, musyrikun Quraisy, yang dengki itu orang-orang musyrik Quraisy begitu. Orang-orang Yahudi kurang begitu terasa genjotan kedengkiannya itu. Tapi begitu Rasulullah pindah ke kota Madinah dan orang-orang Yahudi itu merasa tanah mereka dicaplok oleh Nabi Muhammad, maka ketika itu muncul kedengkian itu. Jadi memang menarik kalau kita lihat di dalam pernyataan Ustaz Safiar tadi, biasanya kedengkian itu muncul dari yang dekat-dekat dulu gitu, baru yang jauh-jauh gitu. Ya biasa lah gesekan-gesekan. Ya, dekat-dekat apa yang mau didengkikan? Ya, kalau yang jauh-jauh apa yang didengkikan? Namun yang menarik di sini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang lain saya lihat Ustaz Safiar. Ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wadda katsirum min ahlil kitab. Jadi kalau kita lihat, ada memang semangat dari orang-orang Yahudi itu, orang-orang Ahlul Kitab dan orang-orang Nasrani itu untuk memberikan keraguan-raguan, tashkik. Ya, terhadap ajaran agama kita ini. Betul. Nah, saya pernah mendengar salah seorang aktivis Islam yang alhamdulillah saya mengenal beliau itu adalah seorang saleh, insyaallah, bahwa pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam itu antara lain mengapa subur di Indonesia karena ini adalah titipan. Jadi semangat itu mereka wujudkan juga dengan menitipkannya terhadap cendekiawan-cendekiawan Muslim. Jadi misalnya contoh kabarnya ada tulisan-tulisan yang kontroversial dimasukkan ke internet, begitu. Dan dimasukkan ke koran-koran ternama di tanah air ini, sehingga memunculkan dialog-dialog dan itu akhirnya memecah dan meragu-ragukan umat Islam terhadap agamanya, terhadap Islamnya itu. Jadi kalau kita lihat subhanallah bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala ini benar sekali dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa orang-orang Yahudi itu, ya, mereka tahu betul Islam ini tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dimusnahkan pengikutnya, sekalipun mereka dibom, begitu. Tapi untuk menghancurkannya dan merusaknya harus dari dalam. Dan semangat inilah nampaknya di era modern ini terus mereka kembangkan, Ustaz Hanafi. Iya. Ya, jadi mereka mengusahakan untuk menghancurkan Islam itu dari dalam, dan inilah titipan-titipan itu. Dan kita semakin melihat jelas saat sekarang ini betapa rancangan undang-undang APP itu makin didukung pula sekarang oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim untuk menolaknya, bukan untuk menjadikan dia sebagai undang-undang. Makanya kita sebenarnya dalam kesempatan ini meminta dan memohon kepada orang-orang tua kita yang di MUI untuk benar-benar mendesaklah, katakan begitu, kepada pemerintah agar segera, ya, khususnya kepada anggota-anggota parlemen kita, untuk memberikan semangat kepada mereka untuk segera mengesahkan undang-undang ini tanpa ada keraguan-raguan lagi. Iya. Ada hal yang menarik ini setelah apa peristiwa yarudunakum min ba'di imanikum kufaro ini. Proses untuk bagaimana harakatut takfir ini, pengkufuran ini. Karena kedengkian, apa solusinya? Ini menarik solusinya nih. Solusinya nampaknya kita disuruh santai-santai saja nih. Fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amrihi. Ini apa memang demikian kita harus bersikap atau bagaimana? Apakah memang kita ya sudah disakiti, ya sudah maafkan gitu kan? Dipukul maafkan gitu. Toh akhirnya nanti orang tuh sadar juga, Islam juga lah yang benar. Karena apa? Karena walaupun bagaimana, kita masih memiliki Tuhan pemilik agama ini. Dan dialah yang maha kuasa. Mungkin itu alternatif dari sekian alternatif itu. Bagaimana Ustaz Safian? Iya, di antaranya begitu ya Ustaz ya. Tapi saya melihat di sini, jangan kita hanya berleha-leha saja tanpa... Nabi Muhammad contohnya gitu. Nabi Muhammad dihina, awak diam saja. Kita bisa melihat tulisan di antara ustaz siapa yang di situ memaparkan masalah hujatan, kita hujat balik gitu kan. Kemudian sekarang masalah undang-undang porno aksi dan porno grabi malah didukung pula gitu kan. Yang jelas ustaz, bagaimana kita ini menyatukan visi kita, kita memporsikan keraguan-raguan tuh kita hilangkan. Dengki di antara kita, maka saya katakan tadi, dengki itu muncul dari dalam dulu, enggak mungkin orang luar. Kan gitu. Kita hilangkan ini, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kekuasaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini kajian kita. Saya Muhammad Syafiar ditemani dengan Ustaz Ardiansyah, Ustaz Arifin dan Ustaz Hanafi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala pendengaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.